kembali lagi karena Tuhan adalah pusat dari segalanya. Jadi apapun yang kita lakukan, semuanya akan balik lagi ke Tuhan. Kita memerlukan Tuhan di setiap jamnya, bahkan di setiap detiknya. Kita mau sama-sama nyanyikan lagu Ya Tuhan Tiap Jam. Sama-sama katakan bahwa tiap jam ku butuh kau, tiap hari ku butuh kau Tuhan.